ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana menasihati ikhwan yang malas pergi belajar, menuntut ilmu? Ya pertama doakan dulu dia, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ikhwan yang seperti ini perlu diingatkan tentang keutamaan belajar dan menuntut ilmu. Dan kadang seorang itu kesibukannya terhadap dunia itu membuat lemah semangat belajarnya. Ini juga kita harus pandai mengontrol diri ya. Jangan kesibukan terhadap dunia, jago kalau urusan dunia, urusan bisnis. Iya. Tapi kalau urusan dunianya bisa seribu satu macam cara dia bisa mencari. Tapi untuk urusan akhiratnya, ya satu jalan saja susah dia tempuh. Ini kan berbahaya. Ini yang dicela di dalam Al-Quran. Iya. Ya Rif. Apa ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal suatu yang lahir dari perkara dunia, yang zahir dari perkara dunia, tapi terhadap kehidupan akhirat dia lalai. Iya. Diberi motivasi, ilmu itu selalu indah. Seorang duduk di satu majelis, dia dapat satu faedah, dia pelajari hadis, luar biasa pahalanya. Apalagi kalau dia niatkan dirinya mempelajari hadis, termasuk orang yang membela sunnah Nabi, diharapkan dia menjadi pengikut Nabi di dunia dan di akhirat. Iya, itu hal yang harusnya ditanamkan pada diri. Oh jangan saya kadang hadir taklim, saya nggak bisa paham. Kalau semua orang berpikir seperti itu, bagaimana dia bisa hadir taklim? Ada orang-orang yang subhanallah, dikenal di majelis-majelis guru dari dahulu, ada di buku-buku biografi, hingga hari ini. Orang-orang yang sudah tua, renta, masih hadir di majelis taklim. Iya. Harapannya cuman ingin menjadi orang yang meramaikan kebaikan. Dicatat sebagai penuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Iya. Maka ini sudah poin yang sangat besar untuk seorang hamba, pahala yang sangat baik.